Kaum muslimin yang berbahagia, terdapat satu hadis yang menarik yang diriatkan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala di musnadnya. Beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan innallaha yu'ti at-ta'ata wad-dina liman yuhibbu wa yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa yu'ti al-imana wad-dina liman yuhibbu. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang Dia murkai. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan agama, memberikan iman kecuali kepada manusia-manusia istimewa, itulah manusia-manusia yang Allah cintai. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ada dua macam, ada nikmat dunia, ada nikmat lahir. Itulah nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa badan yang sehat, limpahan harta, punya uang dan semacam itu. Nah, nikmat lahiriah atau nikmat duniawi semacam ini Allah berikan kepada semua orang. Manusia Allah cintai, Allah berikan padanya harta. Dan manusia yang Allah benci, Allah berikan padanya harta. Untuk masalah harta, Allah tidak mempersyaratkan hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai yang Allah berikan padanya harta. Dan semua manusia Allah berikan padanya harta, dan ini adalah bentuk dari ya, rahmannya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk. Namun nikmat jenis yang kedua, nikmat batin, nikmat yang tersembunyi, yaitu nikmat agama, tidaklah Allah berikan kepada kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah tidak berikan nikmat ketaatan, nikmat keimanan, nikmat ringan untuk mengerjakan amal soleh kecuali kepada manusia-manusia yang Allah cintai. Oleh karena itu, maka berlimpahnya harta bukan tolak ukur seorang itu manusia yang Allah cintai. Karena Allah memberikan harta kepada semua orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Maka kita tidak bisa membuat kesimpulan, oh fulan, bapak A itu adalah orang yang Allah cintai karena Allah limpahkan kelancaran rezeki badannya. Karena dunia, harta Allah berikan kepada semua orang. Namun yang bisa jadi tolak ukur, dia adalah manusia yang Allah cintai dan tidak, adalah nikmat agama. Maka orang yang Allah berikan kepadanya keringanan langkah, keringanan pikiran, keringanan badan, untuk melakukan berbagai macam amal soleh, maka itu adalah tanda bahasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Maka kita semua punya kewajiban untuk introspeksi, untuk mengevaluasi diri. Apakah kita adalah orang-orang yang Allah mudahkan langkah kaki kita untuk melakukan amal kebajikan, ataukah kita adalah orang yang berat, begitu banyak alasan untuk meninggalkan amal kebajikan, begitu berat badan untuk mengerjakan amal soleh. Maka ini adalah pertanda yang buruk. Jangan-jangan kita bukan termasuk orang-orang yang Allah cintai. Namun jika kita adalah orang yang ringan untuk melakukan amal soleh, ringan untuk berbuat baik, maka kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon tambahan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kabar gembira. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah cintai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian.